bab yang ke-13, bab minasyirki ayyastagisa bighairillah aw yad'uwa ghairahu. Telah kita jelaskan sebelumnya bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bolehnya beristighosah dalam kesulitan-kesulitan kepada para wali yang telah meninggal dunia. Ucapan ini ucapan yang batil, ucapan yang sangat jelek, dikarenakan bertolak belakang dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, amma yujibul mutarra idza da'a wa yaksibu su wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma Allah. Di mana yang mengabulkan doanya orang yang kesulitan dan juga menghilangkan kejelekan-kejelekan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah yang lain di samping Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ucapan tersebut yang menyatakan bolehnya beristighosah kepada para wali yang telah meninggal dunia, ini ucapan yang batil dan sangat jelek. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan bahwasanya dirinya lah yang bisa menghilangkan kemudaratan, tidak ada yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala lah yang mengabulkan doanya orang-orang yang dalam kesulitan. Sehingga beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kesyirikan. Qala, beliau mengatakan lagi, wal istighasatu tajuzu fil asbabi adh-dhahirah al-'adiyah min al-umuri al-hissiyah. Istighasah dibolehkan pada sebab-sebab zahir, sebab-sebab lahir yang biasa berlaku dari perkara-perkara real, hissiyah, yang terlihat, terasa oleh indera. Fikital, dalam peperangan misalkan. Beristighosah, meminta bantuan kepada yang lainnya. Dalam perkara-perkara yang zahir, ini boleh. Au idraki aduwin. Atau untuk mengetahui musuh, minta bantuan kepada yang lain. Aw sab'in, atau ketika bertemu dengan binatang buas, kemudian minta pertolongan kepada yang lain. Aw nahwihi, dan yang semisalnya. Kakaulihim, seperti ucapan mereka, ya li Zaid, ya lil muslimin, wahai Zaid, tolonglah. Wahai kaum muslimin, tolonglah. Bihas bil af'ali zahirah bil fi'li. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang zahir, yang lahir. Ini diperbolehkan. Seperti halnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika ada salah satu di antara kaumnya Nabi Musa alaihissalam bertengkar dengan kaumnya Fir'aun. Dia minta pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam. Beristighosah kepada Nabi Musa alaihissalam yang ada ketika itu. Fastaghasahu alladhi min syi'atihi 'ala aduwwi. Minta pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk melawan musuhnya tadi. Istighosah yang semacam ini pada sebab-sebab yang zahir, yang lahir, yang biasa berlaku dari perkara-perkara yang sifatnya real, nyata. Nah, bisa terasa oleh indera. Kalau orang itu mampu, maka tidak mengapa. Nah, beristighosah, minta pertolongan, misalkan, minta bantuan dalam keadaan perang, minta bantuan kepada kaum muslimin yang lainnya untuk menolongnya, untuk membantunya dalam keadaan genting, dalam keadaan kesulitan. Ya, ini diperbolehkan. Wa amal istighasatu bil quwwati wa ta'sir. Adapun istighasah dengan kekuatan dan pengaruh, au fil umuril ma'nawiyah minasyadaid, atau dalam perkara perkansipannya ma'nawi, dari kesulitan-kesulitan. Kalau sifatnya hissiyah, real, nyata, dan mengapa. Tapi kalau sifatnya maknawi, tidak terlihat. Nah, bukan perkara yang real. Dari kesulitan-kesulitan, kal marad, seperti penyakit. Meminta untuk menghilangkan penyakit. Wa hawbil gharq wal dhiq wal faqr, takut tenggelam kesempitan, kefakiran. Wa talabi rizqi wa nahwihi, meminta rezeki dan yang semisalnya. Fa min hasaisillah, ini termasuk di antara kekhususan Allah Subhanahu wa taala. La yutlabu fiha ghairu, tidak diminta pada perkara-perkara tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika istighosah dalam perkara-perkara tadi, ini tidak boleh. Nah, istighosah supaya menghilangkan penyakit, menghilangkan kesempitan, menghilangkan kefakiran. Beristighosah dalam rangka meminta rezeki. Ini di antara kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diminta padanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Atau istighosah kepada orang yang tidak mampu untuk menolongnya. Ini pun termasuk perkara yang dilarang dalam syariat. Misal seorang dalam keadaan sulit. Nah, kemudian dia minta tolong kepada orang yang tidak mampu menolongnya. Apakah dia orang yang cacat? Ataukah orang yang buta misalkan? Yang jelas tidak mampu untuk menolongnya. Ini pun tidak boleh. Kenapa? Dikarenakan khawatir dia memiliki keyakinan bahwasanya orang yang buta, orang yang cacat ini memiliki sesuatu yang di luar kebiasaannya. Nah, sehingga meminta pertolongan kepada orang yang tidak mampu untuk menolongnya, ini pun tidak diperbolehkan. Para ulama menyebutkan, bolehnya kita beristighosah kepada makhluk kalau seandainya makhluk itu ada. Yang kedua, hidup. Yang ketiga, dia mampu untuk memberikan pertolongan. Ya. Dan juga sebagian mengatakan pada perkara-perkara sifatnya hissiyah, nyata, real, bukan perkara yang maknawi. Nah, kalau makhluk itu tidak hadir, tidak ada, ini tidak boleh. Nah, atau makhluk itu sudah meninggal dunia, tidak boleh. Atau kepada makhluk ada hadir, tapi tidak mampu untuk memberikan pertolongan, ini pun tidak boleh. Nah, atau pada perkara-perkara yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun tidak boleh berisi kuasa kepadanya. Qala wa amma kaunuhum mu'takidina ta'sir minhum fi qada'i hajatihim kama taf'aluhu jahiliyatul arab wa sufiyatul juhal. Adapun keadaan mereka meyakini at-ta'sir, adanya pengaruh dari para wali yang telah meninggal dunia tersebut dalam menunaikan hajat-hajat mereka sebagaimana yang dilakukan oleh orang Arab jahiliyah dan juga orang-orang sufi yang bodoh. Wa yunadunahum wa yastanjiduna bihim. Mereka memanggil-manggilnya, menyerunya, meminta pertolongan kepada wali-wali tersebut. Fahada minal munkarat. Ini termasuk di antara kemungkaran-kemungkaran. Faman taqada anna li ghairillah min nabiyyin aw waliyyin aw ruhin aw ghairi dhalika fi kasbi qurbatin aw qada'i hajatin ta'siran faqad waqa'a fi wadi jahlin khatirin fa huwa 'ala shafa hufratin min as-sa'ir. Maka barang siapa yang meyakini bahwasanya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu nabi atau wali atau ruh atau yang lainnya, memiliki pengaruh dalam menghilangkan kesulitan dan menunaikan kebutuhan, maka sungguh dia telah terjatuh pada lembah kebodohan yang sangat berbahaya. Keyakinan kesyirikan yang semacam ini, tatkala meyakini bahwasannya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu nabi, baik itu wali atau ruh, memiliki pengaruh dalam menghilangkan kesulitan atau menunaikan kebutuhan-kebutuhan, maka dia berada pada lembah kebodohan yang sangat berbahaya. Bahwa ala syafa hufratin minas sa'ir. Dia berada di pinggir neraka yang menyala-nyala. Sangat berbahaya sekali keyakinan seperti itu. Nah, wa ma kaunuhum mustadillina ala anna dhalika minhum al-karamat. Adapun keadaan mereka berdalil bahwasanya yang seperti itu merupakan karomah. Karomah dari mereka. Bahasa lillah an takuna awliya Allah bihadal masabah. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki level yang demikian. Nah, yang namanya wali Allah, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki hak-hak hak dalam masalah rububiyah ataupun uluhiyah. Nah, sehingga pengakuan karomah yang mereka ucapkan terhadap wali-wali tersebut, sehingga mereka meminta-minta beristighosah kepada wali yang telah meninggal dunia tersebut, ini adalah kebatilan. Maka jelaskan sebelumnya. Tentang masalah karomah. Memang ada karomah awliya. Ada karomah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada para wali. Allah memuliakan mereka dengan karomah-karomah tersebut. Tapi kalau perbuatan-perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada para wali, kemudian berdalil bahwasanya ini adalah karomah, tidak ada tuntunannya dalam syariat. Bahkan, sekali lagi itu bukan karomah para wali. Ketika seorang meyakini ada sebagian wali, karomahnya itu bisa mengatur sebagian alam raya. Wali Abdal, wali Kutub, misalkan. Nah, tentu ini bertentangan dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan yang mengatur alam raya ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan yang lain di samping Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam raya ini. Sehingga pernyataan mereka ini karomah, itu hanya alasan saja untuk melegalkan kesyirikan yang dilakukannya. Padahal keyakinan semacam itu keyakinan kesyirikan. Nah, fahada dhannu ahli al-awsan, ini merupakan praduga prasangkanya para penyembah berhala. Beralasan dengan karomah tadi. Kada akhbar Rahman, dan begitulah yang dikhabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih. Haulai sufa'auna indallah. Mereka mengatakan para wali yang mereka seru adalah pemberi-pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini alasan-alasan orang-orang musyrik ketika mereka beribadah kepada orang-orang yang dianggap soleh yang telah meninggal dunia. Menyatakan mereka itu sebagai pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal saya jelaskan, syafaat itu bisa terwujud kalau seandainya ada izin dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Izin kepada yang memberi syafaat dan juga yang diberi syafaat. Begitupun ridha Allah subhanahu wa ta'ala kepada yang memberi syafaat dan juga yang diberi syafaat. Tentunya Allah akan memberikan izin dan ridha kalau seandainya dia bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kesyirikan bukanlah perkara yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berdalih melakukan kesyirikan-kesyirikan tadi dengan alasan mereka ini pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta-minta kepada orang soleh yang telah meninggal dunia, para wali yang telah meninggal dunia, ketika diingatkan berdalih mereka itu ada pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jawab syafaat itu gak akan bermanfaat kecuali dengan dua syarat tadi. Adanya izin dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah ridha kepada kesyirikan-kesyirikan. Yang semacam ini adalah kesyirikan. Meminta-minta kepada para wali yang telah meninggal dunia. Walaupun dengan alasan mereka pemberi syafaat, syafaat mereka enggak akan bermanfaat. Ya. Kenapa dikarenakan? Nah, yang diberi syafaat melakukan kesyirikan. Nah. Mana'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Alasan yang lainnya, mereka mengatakan, tidaklah kami beribadah kepada mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Ini pun alasan orang-orang musyrik. Tatkala diingatkan ketika mereka beribadah kepada berhala-berhala orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Mereka mengatakan, kami tidak beribadah kepada mereka. Akan tetapi kami melakukan ini semuanya supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Nah, kami mengetahui yang mengatur alam semesta ini hanyalah Allah. Kami mengetahui yang menciptakan ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kami melakukan ini semuanya, beribadah kepada berhala-berhala tadi supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan semacam ini Allah tegaskan, ini pernyataan orang-orang musyrik. Dan ternyata sekarang ini banyak di antara kaum muslimin yang berdalih dengan dalih seperti halnya orang-orang musyrikin tadi. Ketika diingatkan, enggak boleh semacam ini. Ini kesyirikan. Kami kan hamba yang banyak dosa. Sementara para wali itu kan orang-orang soleh. Banyak ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah. Sehingga kami meminta-minta kepada mereka supaya mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Kami kan hamba yang berdosa. Kalau kami minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gak mungkin Allah mengabulkan permintaan kami. Sehingga kami mengambil pelantara dengan wali-wali orang-orang soleh yang telah meninggal dunia itu. Supaya mereka menyampaikan kebutuhan dan keinginan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini subhat-subhat orang-orang musyrikin. Nah, padahal tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya. Allah itu maha mendengar, Allah maha mengetahui. Kalau kita mau berdoa, langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah melalui pelantara para wali yang telah meninggal dunia. Kenapa? Para wali tersebut tidak bisa mendengar doa kita. Dalam keadaan sudah meninggal dunia, sibuk dengan urusan mereka sendiri. Untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, berdoalah kepada aku. Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya aku akan mengabulkannya untuk kalian. Nah, tengok ayat yang lain. Attakhidhu min dunihi alihatan iyuridni rahmanu bidurrin. La tugni anni syafa'atum syai'an wa la yunkidun. Apakah aku menjadikan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih menginginkan kemudaratan kepadaku, maka syafaat-syafaat mereka itu tidak bermanfaat sedikit pun kepadaku. Dan juga mereka tidak bisa menunaikan syafaat-syafaat tersebut. Kalau Allah menginginkan kemudaratan kepada seseorang, nah, maka syafaat-syafaat mereka tidak bermanfaat kepada orang tersebut. Nah, akan dibahas lebih lanjut dalam bab syafaat. فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع ضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إسراق مع الله إلا قادر على دفع غيره لا خير إلا خيره. Sesungguhnya penyebutan sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak juga bisa menolak kemudaratan, baik nabi, wali atau yang lainnya, ini termasuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dikarenakan tidak ada yang mampu untuk menolak kemudaratan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan juga tidak ada kebaikan kecuali kebaikannya. Sehingga tatkala dalam istighosah menyebutkan makhluk-makhluk yang tidak mampu untuk memberikan manfaat atau menolak kemudaratan, baik itu nabi, wali ataupun yang lainnya, yang termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa amma ma qaluhu inna minhum abdalan wa nuqaba wa autadan wa nujaba wa sab'ina sab'ah wa arba'ina arba'ah wal kutub. Adapun ucapan mereka, sesungguhnya di antara wali-wali tersebut ada yang dikenal dengan wali abdal atau nuqaba atau autad atau nujaba atau wali sab'ina sab'ah, 77 wali, wa arba'ina arba'ah atau 44 wali, wal kutub dan juga wali kutub, wal ghaus linnas, yaitu yang memberikan pertolongan kepada manusia. Fahada min mawdu'ati ifkihim. Ini diantara bualan ucapan dusta mereka. Kepasuan-kepasuan dari kedustaan-kedustaan mereka. Ada wali dari abda, nuqoba, awtad. Bualan mereka saja. Yang diada-adakan oleh mereka saja. Kama dakarahu al-qadi al-muhaddis Abu Bakar ibn al-Arabi fi sirajil muridin. Sebagaimana disebutkan oleh al-qadi ahli hadis Abu Bakar ibn al-Arabi dalam kitabnya Sirajil Muridin. Wa ibn al-Jawzi, dan disebutkan oleh Ibn al-Jawzi dalam kitab beliau Al-Wadu'at. Wa ibn Taymiyah, dan juga disebutkan Ibn Taymiyah dalam fatwanya, intaha bikhtisar, selesai secara ringkas. Nah, bantahan ya kepada orang-orang musyrikin yang berdalih dengan dalih-dalih yang batil tadi. Wal maksud, dan maksudnya, anna ahlal ilmi ma zalu yungkiruna hadil umura syirkiyah. Sesungguhnya ahlul ilmi, ulama, mereka senantiasa dan terus-menerus mengingkari perbuatan-perbuatan kesyirikan ini. Mengingkari perkara-perkara kesyirikan ini. Allati amas bihal balwa, yang menyebar di tengah-tengah umat. Wa taqadaha ahl ahwa, dan diyakini oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Kesyirikan ini menyebar di tengah-tengah umat. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak paham dengan kesyirikan, dia terjatuh kepada kesyirikan. Ini pentingnya kita memahami apa itu syirik. Banyak orang yang tahu secara umum tidak boleh syirik, tidak boleh syirik. Tapi ketika tidak mengetahui apa itu kesyirikan dan bagaimana macam-macam kesyirikan, banyak yang terjatuh kepada kesyirikan. Padahal dia tahu tidak boleh syirik, tidak boleh syirik. Tapi dikatakan tidak paham apa itu kesyirikan, sehingga terjatuh kepada kesyirikan. Nah, ini menunjukkan tentang pentingnya kita mengetahui kejelekan sebagaimana pentingnya kita mengetahui kebaikan. mengetahui kejelekan untuk kita jauhi dan tinggalkan, mengetahui kebaikan untuk kita lakukan dan amalkan. Orang yang tidak mengetahui kejelekan, dia akan terjatuh kepada kejelekan-kejelekan tersebut. Arabtu syarra la li syarri walakin tawaqqihi wa man lam ya'rif bisyarra min al-khairi yaqa'u fihi. Seorang syair mengatakan, aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan, akan tapi supaya aku berhati-hati jangan sampai terjatuh kepada kejelekan tersebut. Tahu tentang kesyirikan supaya berhati-hati jangan sampai terjatuh kepada kesyirikan. Tahu tentang kebid'ahan supaya hati-hati jangan sampai terjatuh kepada kebid'ahan. Tahu tentang penyimpangan-penyimpangan supaya kita berhati-hati jangan sampai terjatuh kepada penyimpangan-penyimpangan tersebut. Ini pentingnya kita mengetahui kejelekan untuk berhati-hati jangan sampai terjatuh kepada kejelekan, bukan untuk melakukan kejelekan tersebut. Wa man lam ya'rif bisyarra min al-khairi yaqa'u fihi. Barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, dia akan terjatuh kepada kejelekan tersebut. Kalau kita tidak mengetahui kejelekan-kejelekan, akan terjatuh kepada kejelekan. Tidak mengetahui tentang kesyirikan. Walaupun secara umum, dia tahu tidak boleh syirik, tapi tidak paham dengan kesyirikan. Akan terjatuh kepada kesyirikan. Tidak boleh bid'ah, misalkan. Tapi dia tidak tahu tentang kebid'ahan. Akan terjatuh kepada kebid'ahan. Dia tahu dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, akan terjatuh kepada berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Nah, kalau tatabana kalam al-ulama al-munkirin li hadhihi al-umur asy-syirkiyah la talal kitab. Kalau seandainya kita memperhatikan ucapan para ulama yang mengingkari kepada perkara-perkara syirik ini, niscaya akan panjang kitab ini. Wal basirun nabil yudrikul haqqa min awali dalil. Adapun orang yang dia memperhatikan dan juga cerdas, dia akan mendapatkan kebenaran dari awal dalil. Ketika dalil yang disebutkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan jelas, maka orang yang cerdas akan mendapatkan kebenaran dengan dalil tersebut. Wa man qala qawlan bila burhan fa qawluhu zahirul butlan. Dan barang siapa yang mengucapkan suatu ucapan tanpa dengan bukti, tanpa dengan dalil, maka ucapannya itu jelas kebatilannya, nampak kebatilannya, mukhalifun ma alaihi ahlul haq wal iman, menyisihi terhadap perkara yang di atasnya ahlul haq dan juga ahlul iman. Kalau ahlul haq, ahlul iman, nah, dalam pembicaraannya senantiasa dikuatkan dengan dalil-dalil. Kalau ucapannya tanpa dengan dalil, jelas kebatilannya dan juga menyisihi ahlul haq dan ahlul iman. Al-mutamassikuna bimuhkamil Qur'an. Di mana mereka ahlul haq dan juga ahlul iman berpegang teguh dengan muhkamil Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang muhkam, yang jelas. Al-mustajibuna lida'il haq wal iman, yang mana mereka menyambut seruan orang yang menyeru kepada kebenaran dan keimanan. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Hanya Allah lah tempat meminta pertolongan, dan hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Nah, kemudian setelah itu, Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkaitan dengan bab yang kita bahas tadi. Di antara kesyirikan beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. So kita lanjutkan pada pertemuan yang lain dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala berkaitan dengan bab ini. Ilahuna alhamdulillah subhanahu wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.